Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan, di tengah-tengah ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah as-siyam, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat menghadiri majelis ini dalam rangka tafaqquh fid din. Dan kita masih akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail Fiqhiyyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kemarin kita sudah bahas kitab Tibb yang berkaitan dengan pengobatan. Ya. Maka sekarang kita memasuki kitabul wakalah. Bisa juga dibaca wikalah. Wawunya bisa difathah wakalah. Terkadang juga dikasrah wikalah. Apa definisinya? Definisi wikalah adalah at-tafwid. Jadi menyerahkan. Ketika seseorang berkata wakaltu amri ilallah, artinya aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Naam. Jemaah rahimakumullah. Adapun definisi wakalah secara syariat, yaitu seseorang menempatkan orang lain pada kedudukan dirinya. ya. Dan wakalah berarti penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat. Nah, dan juga wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang, ya, sebagai pihak pertama. Orang itu si pemilik barang, pihak pertama, dia limpahkan kekuasaan kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melaksanakan suatu tugas atau melakukan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Nah, jemaah rahimakumullah, dalam pembahasan al-wakalah berarti ada empat hal. Syarat-syaratnya yang pertama ada al-muwakkil, ada orang yang mewakilkan, disebut al-muwakkil. Ini pihak pertama, orang yang mewakilkan. Yang kedua al-wakil, ini pihak yang kedua, orang yang diwakilkan kepadanya. Yang ketiga adanya objek yang diwakilkan. Dan yang keempat sighat, yakni lafaz, akad. Adapun yang pertama al-muwakkil, orang yang mewakilkan, ya, sebagai pemberi kuasa, disyaratkan dia memiliki hak untuk bertasarruf. Pernah kita bahas apa yang dimaksud dengan jaiz tasarruf, yaitu orang yang berakal waras, sudah baligh dan rasyid, ya, pandai mengukur maslahat madarat. Naam, ini al-muwakkil dan harus menjadi hak dia, ya. Makanya seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Yang kedua itu al-muwakkil, pihak pertama, orang yang mewakilkan harus orang yang jaiz tasarruf, orang yang boleh melakukan transaksi, yaitu orang yang waras akalnya, baligh dan rasyid. Yang kedua al-wakil, ini berarti penerima kuasa. Dia pun sama, harus memiliki kecakapan, ya, terhadap suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini. Nah, kemudian yang ketiga, objek yang diwakilkan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat untuk diwakilkan kepada orang lain, karena tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain, ya. Jadi yang boleh diwakilkan kepada orang lain itu adalah berkaitan, ada yang berkaitan dengan hak-hak manusia, Bani Adam, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, pemberian upah, talak, fasakh, khulu, dan yang sejenisnya. Ini bisa diwakilkan. Ya, kalau dalam jual beli, ya jelas banyak sekali. Seperti para pelayan di toko-toko, kemudian juga para sales, ya, SPG-SPG. Mereka adalah sebagai wakil dari pihak pertama pemilik barang. Nah, ini objeknya dalam perkara yang dibolehkan oleh syariat, dan itu berkaitan dengan hak-hak manusia seperti jual beli, sewa menyewa, boleh juga diwakilkan. Nah, dan juga dalam masalah talak, dalam masalah akad nikah dan seterusnya, itu berkaitan dengan Bani Adam. Ada juga yang berkaitan dengan ibadah dan itu bisa diwakilkan berdasarkan dalil, ya, seperti menghajikan karena sudah terpenuhi syarat, akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan dari sisi fisik, mampu dari sisi finansial, punya harta, tapi kesehatan tidak memungkinkan, maka boleh diwakilkan orang lain yang menghajikannya dari dana dia. Begitu juga mengumrahkan, ya, pemberian sedekah, pembayaran zakat, pembayaran nazar, kafarat, dan sejenisnya, ini boleh diwakilkan. Tapi ada juga yang tidak boleh, seperti yang berkaitan dengan ibadah badaniyah, seperti salat yang 5 waktu, tidak boleh diwakilkan. Walaupun orangnya sakit, separah apapun, tidak bisa dia katakan, saya lagi kurang enak badan, gak sehat, kamu aja nak yang wakilkan salat ibu, ibu mau istirahat total. Ini tidak bisa diwakilkan. Naam, begitu juga puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan diwakilkan. Ayah banyak kerjaan ini. Ya. Enggak sanggup melakukannya dalam kondisi puasa. Lalu dia tunjuk seseorang untuk mewakilkan bayar puasanya atau mempuasakannya, ini tidak bisa. Nah, kecuali orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia masih mempunyai hutang puasa, maka walinya boleh mewakilkan pembayaran hutang puasa si mayit. Nah, termasuk yang tidak boleh diwakilkan adalah menjalani hukuman, ya, seperti hukum had. Dia mencuri, terpenuhi syarat-syarat hukum potong tangan. Ya, lalu dia berkata, jangan saya yang dihukum, ini aja nih yang mewakili saya hukum dia. Enak saja ya, orang dia yang berbuat, tapi hukumannya diwakilkan kepada orang lain. Begitu juga zina, seseorang berzina, ya. Makanya enggak betul kalau ada orang bilang, biar kamu yang berbuat, nanti saya akan tanggung dosanya. Misal, kan suka ada orang berkata demikian. Nah, ini yang dimaksud dengan syarat yang ketiga, ya, dalam pembahasan al-wakalah yang berkaitan dengan objek yang diwakilkan adalah sesuatu yang sebatas dibolehkan oleh syariat, karena tidak semua perkara bisa diwakilkan kepada orang lain. Sedangkan yang keempat adalah adanya sighat, yakni ada ucapan, ya, apapun bentuknya, yang penting menunjukkan izin pemberian kuasa dari al-muwakkil kepada wakil, ya, kepada pemberi kuasa kepada yang diberikan kuasa. Nah, jadi perlu dijelaskan, dia sebagai wakil untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Ini sighat, misal, kamu wakil saya dalam penjualan barang ini, silakan kamu jual. Ya, begitu juga dalam akad nikah, misal pengantin laki-laki tidak bisa hadir karena satu hal, lalu dia mewakilkan kepada seseorang, kerabatnya, sahabatnya atau siapapun, mewakili dia dalam ijab kabul. Kemudian bisa juga dalam masalah penagihan hutang, misal, ya, Anda mempercayakan seseorang, kamu pergi kepada si fulan, ambilkan uang saya yang ada pada dia. Nah, ini yang dimaksud dengan wakalah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, wakalah itu adalah perkara yang ada syariatnya dalam Islam, ya, karena memang mengandung maslahat, terkandung ta'awun, alal birri wa taqwa. Nah, karena tidak setiap orang dia mampu untuk mengerjakan urusan-urusan yang ada dalam kehidupannya sendirian. Pasti suatu saat dia butuh untuk mengerjakan urusannya itu diwakilkan kepada orang lain, ya, untuk menggantikan dirinya. Ini termasuk kemurahan dan kemudahan yang ada di dalam Islam. Wakalah pensyariatnya ada dalam Al-Quran dan Hadis. Ya. Adapun di dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Kahfi ayat 19. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinah. Kirimlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Lihat. Ya. Maka orang yang dikirim ini untuk pergi ke kota, dia sebagai wakil, ya, orang yang diwakilkan kepadanya untuk membeli sesuatu di kota dengan membawa uang yang bukan miliknya, ya, uangnya milik orang lain, tapi dia hanya sebagai wakil untuk membeli sesuatu yang ada di kota. Nah, demikian juga Nabi Yusuf alaihi salam. Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 55. Yusuf berkata, "Ij'alni 'ala khazainil ard." Jadikanlah aku bendahara negeri Mesir. Ya, ini apa? Nabi Yusuf sebagai wakil pemerintah dalam pengurusan hasil bumi, ya, menjadi bendahara negara, dan dia ada wakil penguasa. Dua sudah, ya. Begitu juga termasuk dalil wakalah adalah ayat yang menjelaskan tentang zakat, zakatul mal. Disebutkan wal amilina 'alaiha, dikenal ada istilah amil zakat. Siapa itu amil zakat? Wakil dari penguasa dalam pengurusan zakat, mereka yang menarik, yang memungut zakat dari para muzakki, kemudian mereka juga yang mengalokasikannya, mendistribusikannya kepada para mustahik. Amil zakat adalah wakil. Nah, ini dalil-dalil dalam Al-Quran tentang pensyariatan wakalah. Adapun dalil-dalil dari Al-Sunnah sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Seperti disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perwakilan dalam menyelesaikan hutang. Demikian juga telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya perwakilan dalam penerapan hukum pidana. Seperti disebutkan dalam hadis, waqdu ya unais ila imraati hadza fa in i'tarafat farjumha. Nabi mewakilkan kepada Unais, kembalilah besok kepada perempuan ini, wahai Unais, perempuan yang mengaku dirinya telah berzina. Jika dia mengakui, maka rajamlah dia. Padahal yang berhak menerapkan hukuman had adalah penguasa, tapi karena penguasa dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amanahnya, mandatnya kepada Unais. Begitu juga perwakilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mewakilkan dalam penyembelihan unta dan pembagian daging kurban. Kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Padahal pada asalnya orang yang berkurban dia adalah yang menyembelih. Tetapi ketika dia mau mewakilkannya kepada orang lain, itu termasuk hal yang disyariatkan. Tetap sah kurbannya. Demikian juga telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perwakilan dalam hal apa? Penjagaan zakat Ramadan. Seperti yang disebutkan di dalam sahih Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan banyak. Termasuk juga dalam masalah pernikahan. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mewakilkan Abu Rafi' dan salah seorang sahabat dari kaum Ansar. Lalu Abu Rafi' dan salah seorang sahabat dari Ansar tadi, keduanya menikahkan beliau dengan Maimunah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang pensyariatan wakalah. Jadi pensyariatannya ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, serta ijma'. Jadi kaum muslimin sepakat bolehnya wakalah. Karena wakalah ini termasuk bentuk ta'awun alal birri wa taqwa, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Barakallahu fikum. Berkata Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Al-Wakalah ini, yajuzu li jaizit tasarrufi ay yuwakkil ghairahu fi kulli syai'in ma lam yamna' minhu mani'un. Dibolehkan bagi seseorang yang diperkenankan mengelola sesuatu, yakni hukum wakalah tadi sudah dijelaskan, yajuz, boleh. Bagi siapa? Syaratnya tadi, jaiz tasarruf. Al-muwakil dan al-wakil haruslah orang yang dibolehkan melakukan transaksi. Naam. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, dibolehkan bagi seseorang yang diperkenankan mengelola sesuatu untuk mewakilkan kepada selainnya fi kulli syai, pada segala sesuatu, malam yamna minhu mani', selama tidak ada halangan yang menghalanginya. Naam. Apa maksudnya? Selama tidak ada halangan yang menghalanginya. Tadi sudah kita singgung, tidak semua hal dapat diwakilkan ke orang lain, enggak boleh. Ya, apalagi dalam perkara ibadah seperti salat lima waktu, puasa Ramadan, ya, kemudian dalam menjalani hukuman had, hukum potong tangan, hukum rajam dan seterusnya. Nah, wa idza ba'al wakilu bi ziyadatin 'ala ma rasamahu muwakkiluh kanat ziyadatu lil muwakkil. Apabila seorang wakil menjual, jadi ada seseorang diamanahkan untuk menjual satu barang, gitu ya. Apabila seorang wakil menjual dengan tambahan harga atas harga yang telah disebutkan oleh al-muwakil, kanati ziyadatu lil muwakkil, maka harga tambahan tersebut adalah milik al-muwakkil, si pemilik barang. Ini orang yang memberi amanat perwakilan tadi. Naam. Misal dari apa yang diucapkan oleh Imam Asy-Syaukani, contoh al-muwakkil, si pemilik barang, berkata kepada pembantu yang jaga toko misal, atau kepada seseorang, ya, barang ini juallah olehmu dengan harga 100 ribu, ya. Kemudian ternyata si wakil, ya, orang yang mewakili tadi, dia bisa menjual dengan harga lebih dari 100 ribu. Dia bisa jual 120 ribu. Berarti lebih berapa? 20 ribu. Iya, disuruh jualnya 100 ribu, ternyata dia mampu menjual 120 ribu. Gimana lebih yang 20 ribu itu? Apakah milik al-wakil atau al-muwakkil? Kata Imam Asy-Syaukani, kanat ziyadatu lil muwakkil. Iya. Lebihan 20 ribu tadi tetap milik si pemilik barang. Ini kalau akadnya adalah wakalah. Kalau akadnya apa? Wakalah. Kan gitu ya. Kadang SPG disuruh untuk menjual satu barang, ini satu barangnya kamu jual sekian, 50 ribu. Ternyata dia pintar menawarkan barang sehingga bisa dia jual jadi 60 ribu. ya, maka yang 10 ribu lebihnya itu tetap milik si pemilik barang. Ini kalau akadnya adalah wakalah. Beda ketika seseorang menjual bukan sebagai wakil, tapi sebagai apa, murabaha. Misal ini barang kamu mau jualkan, iya saya mau jualan, ini modalnya dari saya 100 ribu, gitu ya, terserah kamu mau jual berapa saja, itu lebihnya untuk kamu, pokoknya modal dari saya 100 ribu, kamu setorkan saya ke saya 100 ribu per item, kalau laku. Ternyata dia mampu menjual barang itu di atas 100 ribu. Dia bisa jual 130 ribu. Dia bisa jual 200 ribu bahkan. Maka lebihnya itu milik orang yang menjual tadi. Bukan milik si pemilik barang. Ini kalau murabahah. Nggak ada masalah. Tapi kalau akadnya wakalah, dia ditunjuk hanya sebagai wakil, maka lebihnya milik al-muwakil, si pemilik barang. Ini yang dimaksud oleh Imam Asy-Syaukani, wa idza ba'al wakilu bi ziyadatin ala ma rasamahu muwakkiluh kanat ziyadatu lil muwakkil. Ada dalilnya ya, berdasarkan hadis sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan juga selainnya dari Urwah Al-Bariqi. Urwah Al-Bariqi, Nabi SAW pernah memberinya 1 dinar. Jadi Urwah dikasih 1 dinar oleh Nabi. Untuk apa Nabi memberi 1 dinar kepada Waqi? Untuk membeli 1 ekor kambing. Lihat, berarti kan Urwah sebagai wakil dalam transaksi jual beli. Yang punya duit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urwah cuma wakil saja. Dia pegang duitnya. Amanahnya apa? Amanahnya suruh beli 1 ekor kambing. Iya. Kemudian Urwah pun pergi. Ternyata Masya Allah kepandaiannya dia, dengan 1 dinar dia dapat membeli 2 ekor kambing. Dapat berapa? 2 ekor. Padahal yang disuruh oleh Nabi beli 1 ekor. Karena Urwah dengan 1 dinar tadi bisa membeli 2 ekor kambing, dan Nabi SAW menyuruhnya 1 ekor saja, akhirnya yang 1 ekor lagi dia jual. Ya. Dengan harga 1 dinar. Berarti balik modal kan? Kambing dapat, duit juga balik. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, Urwah Al-Bariqi pun datang kepada Nabi SAW dengan membawa 1 ekor kambing dan 1 dinar. Ya. Nabi SAW mendoakan keberkahan bagi Urwah Al-Bariqi dalam jual belinya tersebut. Nah ini juga termasuk ke dalam apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa idza khalafahu ila ma huwa anfa au ila ghairihi wa radiya bihi sahha. Apabila wakil tersebut ya berbuat sesuatu yang bertentangan dengan pemberi amanat perwakilan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat atau untuk hal lainnya dan ia merestuinya, maka transaksinya sah. Ya, transaksinya sah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tadi contoh kisah Urwah Al-Bariki yang mewakili Nabi untuk membeli seekor kambing, ya, dia mengembalikan satu dinar itu dan memberi satu ekor kambing kepada Nabi. Lalu Nabi SAW mendoakan keberkahan. Bahkan kata Nabi SAW, Urwah ini ketika dia menjadi wakil dalam satu jual beli, ya, karena mendapatkan doa dari Nabi, selalu membawa keberkahan. Bahkan seandainya dia membeli tanah pun, niscaya dia akan mendapatkan keuntungan dalam jual beli tersebut. Ya. Ada contoh yang lain, ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani tadi, bagaimana kalau wakil dia berijtihad, ya? Bagaimana ijtihadnya? Dia melakukan suatu perbuatan yang memang dia anggap itu mendatangkan maslahat. Mendatangkan maslahat. Dan al-muwakil merestuinya. Ya tadi contohnya Nabi merestuinya. Padahal kan Nabi hanya memerintahkan dia dengan satu dinar beli satu ekor kambing. Ternyata Urwah, dia berijtihad satu dinar ini bisa dapat dua kambing. Dan betul, dengan satu dinar dia dapat dua ekor kambing, malah karena dibutuhkan Nabi cuma satu ekor, yang satu ekornya lagi dijual dengan harga satu dinar. Nabi merestuinya. Ya. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan apa contoh yang lain, misal seperti kisah Ma'an ibn Yazid. Kisah Ma'an ibn Yazid. Ini kisah siapa? Ayah dengan anak, ya. Jadi Yazid dia mewakilkan kepada seseorang untuk membagikan beberapa dinar sebagai sedekah. Ya, diletakkanlah di masjid. Nah, kemudian wakil yang ada di masjid ini dia memberikan kepada siapa saja yang dia anggap memang layak untuk mendapatkannya. Termasuk kepada Ma'an. Padahal Ma'an adalah anaknya Yazid. Si wakil memberikan kepada Ma'an karena dia pandang memang berhak untuk menerimanya. Iya. Begitu Yazid mengetahui anaknya mengambil, dari apa yang sudah dia wakilkan kepada seseorang di masjid untuk sedekah, dia berkata, ya demi Allah, bukan engkau yang aku maksud dengan dinar-dinar tersebut. Wahai Ma'an. Akhirnya Ma'an pun menghadap kepada Nabi SAW dan menceritakan hal itu. Apa kata Nabi? Lakama nawaita ya Yazid, bagimu apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid. Ini engkau meniatkannya untuk sedekah, sudah dapat pahala sedekah. Walaupun yang mengambil itu adalah anakmu. Gitu. Dan Nabi berkata, walaka ya ma'nu ma akhadta, dan bagimu wahai Ma'an apa yang telah engkau ambil. Jadi ini adalah sedekah sunnah. Bukan sedekah wajib, sedekah sunnah. Di mana letak pendalilannya? Wakil tersebut tidak disalahkan. Wakil yang ada di masjid, ya, atau yang ada di situ, tidak disalahkan karena dia memberi dinar-dinar tadi kepada ma'an. Kenapa? Karena wakil tadi melihat kepada sesuatu yang memang ada manfaatnya, ada maslahatnya. Dan Nabi pun tidak mempermasalahkan wakil tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Jamaah azani Allah wa iyakum, ini hal-hal yang terkait dengan al-wakalah. Mungkin termasuk dalam masalah al-wakalah yang banyak beredar sekarang ini semacam biro jasa. Iya. Terkadang kan kita punya keperluan tertentu dengan suatu perusahaan atau dengan instansi atau yang lainnya, tapi kita tidak mampu menyelesaikan keperluan itu secara langsung, ya, akhirnya kita mewakilkan kepada biro jasa untuk menyelesaikan keperluan kita. Ya tentu ada kompensasinya. Iya, kita serahkan sejumlah uang kepada pihak biro jasa yang telah kita sepakati. Yang intinya dia sebagai wakil kita untuk menyelesaikan keperluan tersebut. Ini juga termasuk di dalam bab al-wakalah. Tapi ada beberapa syarat ya yang harus dipenuhi, ya, supaya usaha biro jasa itu diperbolehkan. Yang pertama, tidak menyebabkan orang yang tidak berhak diberi pekerjaan mendapat pekerjaan karena dia menggunakan jasa biro jasa tadi. Gitu ya. Nah, jangan sampai karena menggunakan biro jasa apalagi dikasih imbalan yang besar, akhirnya mengakibatkan orang yang tidak berhak diberi pekerjaan tersebut mendapatkan pekerjaan. Iya. Ini adalah kezaliman. Ada unsur mengistimewakan orang yang tidak berhak untuk mendapatkan pengistimewaannya. Iya. Apalagi kalau pekerjaannya berkaitan dengan pelayanan seperti dokter misal, hakim atau keamanan, security, ya, guru, apa yang semisalnya. Ini kan pekerjaan yang memang membutuhkan keahlian. Jangan hanya gara-gara menggunakan biro jasa dalam melamar dan semisalnya lalu diprioritaskan. Ini ada unsur kezaliman. Ya makanya kalau memanfaatkan biro jasa menyebabkan diangkatnya orang-orang yang tidak layak, ya, maka memanfaatkan biro jasa dalam hal semacam ini terlarang. Kenapa? Karena mengandung unsur kezaliman. Kemudian juga syaratnya tidak boleh ada suap. Ya. Tidak boleh ada suap untuk aparat yang terkait. Kemudian juga syarat yang ketiga diantaranya apa? Pihak yang kita mintai tolong itu bukanlah pegawai yang memang mempunyai kewajiban menyelesaikan keperluan kita. Seorang PNS misal, karena sudah menjadi tugas dia memberikan pelayanan secara cuma-cuma. Nah, dan pada asalnya dia tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan, ya. Nah, jemaah azani Allah wa iyakum, maka berhati-hati dalam hal semacam ini. Selanjutnya kita masuk kepada kitab Ad-Dhamanah, jaminan. Ad-Dhamanah, apa itu? Dhaman, jaminan. Iltizamu ma wajaba ala ghairihi ma'a baqa'ihi ala madmunin anhu waltizam ma qad yajibu aydan. Ini dhaman, menanggung kewajiban dari sesuatu yang wajib atas orang lain disertai tetapnya sesuatu yang dijamin darinya. Ya, contoh si A berhutang kepada si B. Ya. A berhutang kepada si B. Kenapa si B mau memberikan hutang? Padahal tadinya dia enggak kenal, enggak siapa ini si A. Tiba-tiba ada si C yang mengenal si A. Dan si C ini orang yang menjamin hutangnya. Oh, saya kenal dia. Kasih aja kalau dia mau pinjam. Begitu ya. Nah, akhirnya si B mau menghutangkan kepada si A. Maka apabila si A sudah jatuh tempo belum membayar hutang, si B berhak ya untuk meminta kepada si C, karena C yang telah menjamin si A tadi. Nah, dia sebagai penjaminnya atau kafilnya. Begitu ya, ini yang dimaksud dengan dhamanah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, ala innal ariyata muaddatun. Ketahuilah bahwa al-ariyah, pinjaman itu harus dikembalikan. Kita sudah bahas tentang yang berkaitan dengan pinjaman. Betul, pinjaman itu amanah, harus dikembalikan. Wal minhata mardudatun. Dan al-minhah, barang yang diambil manfaatnya harus dikembalikan. Waddaina maqdiyun. Dan hutang harus dibayar. Waz'im gharimun, dan za'im ya penanggung hutang, si penjamin tadi statusnya sebagai penghutang. Lihat, Nabi mengatakan si C, orang yang menjamin tadi itu disebut za'im, penanggung apa, penjamin atau kafil, maka statusnya dia sebagai orang yang penghutang. Begitu ya. Barakallahu fikum. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini yang pertama menyebutkan al-ariyah muaddatun, maksudnya barang pinjaman itu wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Jangan mentang-mentang enggak ditanya enggak dia pulang-pulangin. Ya. Wal minhata mardudah, minhah. Ini yang dipinjamkan kepada orang lain supaya bisa diambil manfaat. Ya, jadi dimanfaat apa yang dipinjam adalah manfaatnya, bukan barangnya. Misal kalau para peternak gitu ya, seseorang meminjamkan unta, unta perahan, dia pinjamkan ke temannya supaya temannya itu bisa meminum susu dari unta tersebut. Atau meminjamkan sebuah pohon supaya temannya bisa memakan buah dari pohon itu. Atau meminjamkan lahan supaya temannya itu bisa menggarap lahan tadi ya, lalu hasilnya bisa dia ambil. Ini al-minhah. Al-minhah mardudah. Ya, maksudnya apa? Harus dikembalikan. Ya. Jadi setelah diambil manfaat dikembalikan lagi. Nah, karena kepemilikan tetap milik orang tersebut. Adapun yang dipinjamkan adalah hasilnya, ya bukan barangnya. Kemudian waddaina maqdiyun, hutang itu wajib dibayar. Wazza'imu gharimun, ini az-za'im, as-syahid. Jadi sisi pendalilan kita dalam pembahasan Nabi mengatakan bahwa penjamin tadi yang kita contohkan yaitu si C, ya, karena kan si A nggak dikenal sama si B, kalau nggak ada si C dia nggak mau minjemin, ini siapa ini si A, tapi ternyata si C bilang saya kenal dia, saya kenal baik, ya pinjamkan aja dia nggak apa-apa. Nah si C ini az-za'im namanya, pakai zai ain, za'im. Wazza'im gharimun, iya, dia sebagai penghutang juga, iya, artinya termasuk orang yang diwajibkan membayar apa yang diwajibkan terhadap si penghutang yang dia tanggung. Naam. Jemaah azani Allah wa iyyakum, ini yang dimaksud bahwa barang siapa yang menjamin hutang seseorang maka dia terkena kewajiban membayarnya. Gitu ya. Di antara dalil yang menguatkan pendapat adanya dhoman, jaminan dalam masalah pinjaman, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Salamah bin Aqwa, ya, tentang salah seorang yang meninggal dunia. Pernah kita dengar ya, ada orang meninggal dunia dalam keadaan dia punya utang, meninggalkan hutang, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui si mayit meninggalkan hutang, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan menyolatinya. Berkatalah salah seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu an, "Shalli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuh." Ya, salatkan dia ya Rasulullah, saya menjamin hutangnya. Lihat, Abu Qatadah menjamin hutangnya si mayit, maka Nabi pun baru mau mensolatinya. Ya, setelah beberapa hari Nabi SAW berpapasan dengan Abu Qatadah dan menanyakannya, bagaimana hutang si mayit yang kemarin itu, apakah sudah kau lunaskan, sudah kamu bayarkan? Dia katakan, baru saja ya Rasul. Ketahuilah bahwa sekaranglah kulitnya itu baru terasa dingin. Nah di sini apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, yajibu ala man dhamina ala hayyin aw mayyitin taslimu malin ay yagrimahu 'inda talab. Iya, diharuskan bagi seseorang yang menjaminkan seseorang yang masih hidup atau telah meninggal untuk menyerahkan harta ketika diminta. Tuh, makanya nggak sembarangan menjamin seseorang, merekomendasi seseorang, ya. Dan menjamin di sini nggak khusus orang yang hidup, orang yang sudah mati pun boleh. Nah itu buktinya Abu Qatadah. Iya, ketika dia dapati Nabi enggan menyolatinya, dia katakan, solatkan ya Rasulullah, saya yang menjamin hutangnya. Padahal sudah mayit itu orang. Nah, jadi harus orang yang menjaminkan seseorang untuk menyerahkan harta ketika diminta. Iya. Jemaah azani Allah wa iyyakum, Jadi ini dhaman, ya jaminan, hukum asal hukumnya adalah mubah saja, ya boleh, karena memang mengandung kemaslahatan, bahkan memang terkadang diperlukan, ya adanya dhaman ini mengajarkan untuk saling membantu di atas kebaikan, menunaikan hajat seorang muslim, melapangkan kesusahannya. Iya. Namun di sisi lain ada konsekuensi seperti yang tadi dijelaskan. Dan kafir tadi, orang yang menjamin tadi, dia mendapatkan pahala. Ya, kenapa? Karena dia termasuk melapangkan kesusahan seseorang. Tanpa jaminannya dia tidak mendapatkan bantuan itu. Namun dia harus ingat bahwa kafil yang menjaminnya itu posisinya sama dengan dirinya. Sehingga ketika si piutang itu memintanya, dia harus membayar. Nah, kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yarji'u 'ala al-madmuni anhu in kana ma'muran min jihatihi. Dan siapa yang menjaminkan dengan menghadirkan seseorang, maka dia harus menghadirkannya. Iya. Jadi kalau jaminannya saya akan hadirkan seseorang, dia harus menghadirkannya. Wa man dhamina bi ihdari syahsin wajaba alaihi ihdaruhu wa illa gharima ma alaihi. Ini. Jika tidak, maka seluruh hutangnya akan dibebankan kepada si penjamin tadi. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Tapi ada syarat-syarat sahnya jaminan, ya. Pertama, jaiz tasarruf, sama. Orang yang menjamin tadi adalah orang yang boleh melakukan transaksi. Waras akalnya, balig. Ya, harus ridho. Enggak boleh di atas paksaan. Kemudian dia tidak boleh mengambil imbalan. Ya, karena mengambil manfaat dari hutang itu riba. Dan penjamin enggak masalah kalau dia lebih dari satu orang. Ya, mungkin dia ingin meminjam dalam jumlah yang besar. Kalau yang menjamin cuma satu orang, lalu si piutang memberikan syarat, boleh kalau yang menjaminmu mencapai tiga orang lebih. Iya. Nah, begitu ya. Selanjutnya, Kitabus Sulh. Apa itu as-sulhu? Qat'ul munaza'ah. Memutuskan perselisihan. Adapun menurut istilah syariat, mu'aqadatun yatawasalu biha ila islah baina mutakhasimain. As-sulhu adalah sebuah akad yang dapat mengantar untuk memperbaiki antara dua orang yang bertikai. Iya. Bagaimana Islam mengedepankan persatuan, perdamaian. Ya, mencintai persatuan dan berupaya untuk mewujudkannya. Nah, dan perdamaian yang diatur di sini adalah dalam lima hal. Perdamaian dengan orang kafir harbi, ya. perdamaian antara orang yang adil dan orang yang melampaui batas dari kalangan kaum muslimin, perdamaian antara suami istri yang bertikai, atau perdamaian antara dua orang yang bertikai tapi pada selain harta, bertikai dalam perkara-perkara yang selain harta, apakah berkaitan dengan hak-hak tetangga, ya. Dan yang kelima, perdamaian karena pertikaian dalam masalah harta. Syariat as-sulhu itu jelas dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Was-sulhu khair." Perdamaian itu lebih baik. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, illa kecuali man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Ya. Itu adalah bisikan yang membawa kebaikan, di antaranya mengadakan perdamaian di antara manusia yang bertikai. Begitu juga dalam Al-Qur'an, ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua golongan dari orang beriman bertikai, maka damaikan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhwaikum. Sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara, maka islah, damaikan di antara dua saudara kalian yang bertikai. Nah, jadi sungguh di dunia ini tidak ada juru damai yang sekelas dengan Rasulullah SAW. Ya, beliau mendamaikan suku-suku yang besar, mendamaikan antar individu tertentu, kelompok masyarakat. Beliau juga mendamaikan pasangan suami istri, mendamaikan dua orang yang berutang piutang. Ya. Begitu juga beliau menjadi juru damai dalam menegakkan hak harta, nyawa dan kehormatan. Ya. Dan Nabi memberikan motivasi. Ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyami was-shalah was-shadaqah? Maukah kalian aku beritahu kepada satu perbuatan yang lebih utama daripada puasa, salat dan sedekah? Bala, tentu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Salahu dzatul bayyin. Yaitu mendamaikan perselisihan di antara kalian, di antara dua orang bertikai. Fa inna fasada dzatul bayyin haliqah. Karena rusaknya perdamaian di antara kamu itu adalah perusak agama. Nah, jemaah rahimakumullah, berkata Imam Syaukani, huwa jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. As-sulhu, kesepakatan damai, itu dibolehkan di antara kaum muslimin kecuali kesepakatan damai yang menghalalkan sesuatu yang haram. Iya. Sesuatu sudah jelas haramnya, sudahlah daripada ribut kita, mendingan damai saja, anggap aja ini halal. Enggak bisa. Begitu juga sebaliknya, atau mengharamkan sesuatu yang halal. Ya. Suami istri bertengkar, bertikai dalam satu hukum yang jelas dalam perkara syariatnya, sudahlah kita ribut ini terus. Ya, anggaplah kita damai, kita ambil jalan tengah, ini hukumnya mubah. Bisa. Padahal sesuatu yang jelas keharamannya, ini enggak bisa islah dalam hal semacam ini. Ya, islah dalam perkara menghalalkan sesuatu yang haram. Iya. Ini berdasarkan hadis, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman. kesepakatan damai dibolehkan diantara kaum muslimin, kecuali kesepakatan damai yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Itu saja yang tidak boleh. Iya. Wa yajuzu 'anil ma'lumi wal majhul bima'lum wa majhul. Dibolehkan kesepakatan damai atas sesuatu yang maklum, yang diketahui. Ya, dan majhul, yang sesuatu yang tidak diketahui. Ya. Apa maksudnya? Misal ada seseorang datang kepada Anda dan Anda mengenal dia, pernah bertetangga dengannya dan seterusnya hidup. Lalu dia mengaku bahwa kamu punya hutang sama saya dulu 5 juta. Ya, sementara kita lupa. Dan orang itu tidak bisa mendatangkan bukti. Iya. Maka boleh. Sudahlah, daripada kita ribut. Ya. Kamu enggak bisa mendatangkan bukti. Saya juga enggak tahu. Yang jelas memang kita pernah bertetangga dan pernah apa hidup berdampingan dan seterusnya. Gimana? Kita jalan damai, saya kasih saja 2 juta. Ya, kita anggap selesai. Begitu. Itu sulh, dibolehkan. Demikian juga seseorang lupa. Ya. Dengan kasus yang seperti itu juga, ini yang dimaksud apa? Dibolehkan kesepakatan damai atas sesuatu yang majhul, ya, tidak diketahui. Ini ada dalilnya, ya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ayahnya Jabir terbunuh dalam perang Uhud. Ya. Terbunuh dalam perang Uhud. Dan ayahnya menanggung hutang. Jadi meninggal, mati syahid tapi punya hutang. Masya Allah. Lalu orang yang memberi pinjaman kepada ayahnya ini datang menuntut hak mereka. Datang kepada anaknya, itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata Jabir, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau meminta kepada mereka, yakni yang mengklaim bahwa ayahnya punya hutang tadi, agar mereka menerima kurma dari kebunku, kemudian menghalalkan ayahku, yakni membebaskan hutang ayahku. Tapi mereka menolak. Ya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, datanglah kalian besok pagi menghadapku. Orang-orang itu pun datang keesokan paginya dan mereka mengelilingi pohon-pohon kurma milik Jabir tadi. Apa Rasulullah mengelilingi pohon kurma tadi mendoakan keberkahan pada buahnya. Lalu kata Jabir, aku pun memotongnya. Ini apa? Memetiknya gitu ya. Kemudian diberikan, menyelesaikan hutang ayahku dengan kurma tersebut. Dan masya Allah masih tersisa kurma buat kami. Lihat. Di sini tidak diketahui kurma yang diberikan itu majhul, mungkin mencukupi, mungkin tidak cukup. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan Ya. Ini dalil bolehnya mengadakan kesepakatan damai atas sesuatu yang maklum terhadap sesuatu yang majhul. Ya. Nah. Wa anid dami bil mali bi aqal min ad-diyah wa aktsar walau an inkar. Ini pembolehan kesepakatan damai dalam pidana pembunuhan. Ya, pembunuhan. Dan kesepakatan damai atas darah serupa dengan harta dengan diat yang lebih sedikit atau lebih banyak. Iya. Seperti dalam hadis man qatala muta'ammidan dufi'a ila awliya'il maqtul fa in sya'u qatalu wa in sya'u akhadhu diyah. Barang siapa yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka dia akan dihadapkan kepada para wali korban. Apabila mereka mau, mereka dapat membunuhnya, kisos. Tapi kalau mereka mau, mereka bisa mengambil diat, tebusan. Gitu ya. Dan jumlah diatnya 30 unta dewasa berusia 4 tahun. 30 unta berusia 5 tahun dan 30 berusia 5 tahun dan 4 tahun unta betina yang sedang hamil. Ya. Inilah diat bagi pembunuhan yang sengaja. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma salahu alaihi fa huwa lahum." Segala yang menjadi kesepakatan damai atas si pembunuh, maka hasilnya untuk mereka. Nah. Jadi, boleh as-sulhu tidak ditegakkan hukum qisas, tapi dibayar dengan jumlah tebusan. Berapa yang dituntut oleh pihak keluarga korban. Ya, baik sedikit ataupun banyak. Ya, ini yang dapat kita bahas secara global hal-hal yang terkait dengan al-wakalah, al-dhamanah dan as-sulhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadza. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.